Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada pembahasan yang terdahulu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah pembunuhan. Orang yang membunuh satu orang dengan yang membunuh seratus atau ribuan manusia, ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya sudah disebutkan yang sebelumnya, kedua-duanya bermaksiat kepada Allah. Yang membunuh satu orang manusia atau ribuan jutaan orang manusia dibunuh, sama-sama dia bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, kedua-duanya lancang terhadap Allah di dalam menumpahkan darah yang haram. Kedua-duanya menumpahkan darah manusia yang tidak berhak untuk ditumpahkan. Yang ketiga, kedua-duanya lancang di dalam menumpahkan darah yang haram. Dan yang keempat, sama-sama memiliki julukan pembunuh qatil. Walaupun dia membunuh satu orang atau seribu orang atau sekian puluh ribu manusia yang dia bunuh, maka julukannya adalah pembunuh atau fasik atau zalim atau bermaksiat dengan pembunuhan tersebut. Omina di antara persamaannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seorang muslim saling mencintai, menyayangi seperti satu jasad, satu keutuhan jasad. Lah kalau dia membunuh berarti jasadnya ada yang di diputus, ada yang dikorbankan dari jasadnya, dan dia akan mengalami kesakitan. Sehingga barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka seolah-olah dia menyakiti seluruh manusia. Nah, kemudian yang berikutnya, pembunuhan ini tidak pernah datang ancaman, tidak seperti seorang pezina atau pencuri atau minum khamr mabuk. Nah, secara khusus dan penekanan bahkan dosanya berwaris turun temurun dari segi dosanya. Latula tuqtal nafsun zulman, tidaklah seorang jiwa dibunuh dalam keadaan zalim bighair haq, tanpa ada hak, illa kana ala ibn adam al-awwal kifrun min damiha, melainkan anak Adam yang pertama kali dia menanggung dosanya. Kenapa? Li'anna awwal man sanna al-qatl, karena dialah manusia pertama kali yang mensunahkan, memberikan contoh pembunuhan. Ya, artinya dosanya numpuk. Berbeda dengan seorang pezina, tidak pernah disebutkan yang pertama kali zina dosanya numpuk ke dia, enggak. Tidak. Pencuri, minum khamar, itu masing-masing. Tapi kalau pembunuhan saking kerasnya, maka yang pertama kali melakukan pembunuhan dia dapat dosanya. Ini pengecualian dari wala tazir wa ziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, masing-masing. Masing-masing, kecuali tadi. Ya, tidaklah seorang jiwa yang terbunuh dalam keadaan zulm tanpa hak, melainkan bahwa Ibnu Adam adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan, dia dapat dosanya. Berbeda dengan orang yang pertama kali berzina, mencuri, minum khamr, tidak ada penekanan itu. Oleh karena itu, seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai yang membawa kesyirikan ke negeri Arab, maka dia yang menanggung dosanya. Ya'adzab ya'adzab al-azab bin-nar. Jadi pembunuhan awal pertama kali yang mensunahkan mencontohkan pembunuhan Habil membunuh saudaranya, kemudian apa namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia juga sama menanggung dosa yang lain. Selain daripada tidak, selain pengecualian ini, maka tidak. Ya, wala tazir waziratun wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain seorang tidak akan menanggung dosa orang lain berbeda dengan kebaikan. Orang tua masuk surga karena doa anaknya. Tapi kalau ada taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, kenapa? Masing-masing. Ya kecuali tadi pembunuhan, dia langsung ke anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya. Dia menanggung dosanya juga. Ditambah yang kedua apa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Lainnya tidak. Nah, wala tajru waziratun wizra ukhra wa in tada' mithqalati ila hamliha la yahmilu minhu shay'un wa law kana dha qurba. Kalau seandainya ada seorang yang berbuat dosa, tidak akan menanggung dosa orang lain. Masing-masing. Ya. La yahmilu minhu shay'un, tidak akan menanggung sedikit pun, walaupun kerabat karibnya, keluarganya, masing-masing. Kenapa? Karena Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Berkata Imam Ikrimah, fa in tala mithqalatin ila hamliha wal jar yata'allaq bi jari yaumil qiyamah. Ini tentang tetangga dengan tetangga yang lainnya pada hari kiamat. Ya, terkhusus zaman sekarang main tembok, tersinggung sedikit tembok. Ini masalah tetangga nih, zaman sekarang banyak yang kayak gitu. Nanti tetangganya bertanya, ya Rab, sal hadza. Ya Allah, tanyakanlah orang ini, lima kana yaghliq baba duni, kenapa dia nutup pintu, ya enggak mau ketemu sama aku. Ini tetangga. Ya. Ini berat, hak tetangga berat. Enggak bisa disepelekan. Kalau sudah tersinggung sedikit di tembok beton sekarang, zaman sekarang seperti itu. Na'udzubillah. Ada seorang yang masuk surga karena apa? Karena istighfar anaknya. Ya Allah, kenapa bisa aku masuk surga? Mau dijawab, istighfar waladika lak, karena ampunan anakmu untuk dirimu, terhadap dirimu. Ini penting anak yang soleh. Ya. Nah, kalau kebaikan orang tuanya akan dapat. Kalau keburukan, wala tazir waziratun wizra ukhra yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, masing-masing kalau keburukan. Kecuali tadi pembunuhan dan apa kisahnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nah, sehingga perkara pembunuhan ini berat. Perkara pembunuhan ini apa? Berat. Nah, itu dosa orang yang pertama kali membuat kejahatan, maka apa? Dia yang menanggungnya. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah berikutnya, setelah penjemputan Amr bin Luhai Al-Khuzai, Allah berfirman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah pembahasan itu, wala takun awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur kepada Allah. Maksudnya apa? Sehingga dicontoh oleh orang lain setelah kalian, dan kalian akan menanggung menanggung dosanya. Kadzalika hukman sanna sunnah sayya fattubi alaiha. Ditambah lagi orang yang mengada-ngadakan sunnah yang buruk kemudian diikuti-ikuti. Nah, jadi pengecualiannya ada berapa? Kisahnya dua anak Bani Adam, itu yang pertama. Yang kedua kisahnya siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia yang menanggung karena dia yang menarik berhala ke negeri Arab. Dia diazab oleh Allah dengan azab yang paling besar. Lianna awal man ghayyara din Ibrahim, karena dialah yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim. Yang ketiga hukum man sanna sunnah sayyi'ah fatubi 'alaiha, seseorang melakukan sunnah yang buruk sehingga diikuti. Ada si kiai atau ustaz atau siapapun dia, si A, si B, si C misalkan, melakukan sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk, diikuti oleh jamaahnya, oleh mad'unya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini apa? Dia akan menanggung juga dosanya. Ya, ini ada berapa jenis? Berapa jenis? Tiga. Yang pertama tadi apa? Anaknya Adam, Habil dan Qabil. Habil membunuh Qabil. Yang kedua kisahnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang membuat sunnah-sunnah yang jelek, sunnah sayyi'ah, diikuti oleh manusia. Siapa yang bisa ngasih contoh ini? Seperti apa? Gak ada dalilnya, gak ada sunnahnya, dibikin sama dia. Baca surat Al-Baqarah misalkan. Kalau Yasinan udah pendek, sekarang cari yang panjang. Misalkan dia beranggapan seperti itu, cari yang panjang malam Jumat ganti Al-Baqarah, terus yang lain ngikutin dan dianggap sebagai agama. Maka yang pertama kalinya, maka dia akan menanggung dosanya. Ya. Nah, itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kadzalika hukum man sanna sunnah sayyi'ah fattubi 'alaiha. Di dalam Jami' Tirmidzi dari Ibn Abbas dan Nabi SAW bersabda, yajil maqtul bil qatil yaumil qiyamah. Dari Rasulullah SAW, orang yang dibunuh datang nanti pada hari kiamat ke hadapan Allah. Nasiyatu wa rasu biyadih, kepalanya di tangan dia. Jadi enggak ada kepalanya, dipegang sama tangannya. Wa udaju tashkhu daman, urat lehernya menyucurkan darah nanti pada hari kiamat. Dan dia berkata, ya Rab, ya Allah, ya Rab, salhada, tanya orang ini, fima qatalani, kenapa dia membunuh saya, kenapa, alasannya apa? Sehingga jangan main-main masalah pembunuhan, na'udzubillah, terutama ketika apa, kalap itu apa, kondisi apa kalap? Ah, kondisi apa? Emosi dicampur kemasukan setan. Makanya kenapa emosi marah atau apa dianjurkan untuk baru wudu atau duduk atau istighfar atau menghindar. Paling kuat berwudu, duduk, wudu, menghindar. Masalahnya bukan masalah berani atau enggak berani. Nah, ini muslim, ngapain? Tinggalkan. Fa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh, enggak usah emosi. Tinggalin saja. Ya, bukan kita sok pintar, bukan. Ya gimana? Orang kadang emosi, jangan dilayani. Berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, wa afarid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh, jangan dilayanin. Bukan masalah wani orang wani, berani apa enggak berani, bukan. Laisa syadidu bisurah, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa gulat berantem. Innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu orang yang mampu menahan dirinya, hawa nafsunya ketika marah. Yang repot ini sebab-sebab marah banyak. Ya, masukan setan, emosi, hawa nafsu, pengen dihormati, pengen dianggap. Ah, kalau enggak tersinggung dan lain sebagainya. Asbab banyak. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditarik selendangnya oleh orang Baduy, Rasulullah SAW diminta, ya Muhammad, nam atini min malillah alladhi indah, coba kasih uang ke saya yang Allah titipkan kepada kamu wahai Muhammad, sini minta duitnya. Diminta sama orang Baduy, ditarik selendangnya membekas merah di lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tersenyum ketawa. Coba lihat ini, kata Imam Zahabi rahimahullah, kondisi organ dalam ini, masalah tabib ya, masalah kesehatan, disebutkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ini termasuk tabib muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. muridnya Syekhul Islam, sejaman dengan Ibnu Katsir. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, lihat bagaimana Rasulullah SAW tenang, tidak emosi, tidak marah. Sudah mah diminta duitnya, bagi duit sini. Hah? Bagi duit, kasih. Tarik selendangnya membekas merah. Hah? Dikasih, Rasulullah SAW tersenyum dan dikasih. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, bagaimana Rasulullah SAW baik akhlaknya di situ, tidak marah. Nah, karena banyak sekali zaman sekarang apa ketersinggungan, sedikit-sedikit tersinggung dan lain sebagainya. Walaupun ya bukan enggak boleh marah, karena manusiawi marah itu manusiawi. Karena Rasulullah SAW juga pernah marah. Rasulullah SAW juga marah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW tertawa. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menangis, bersedih. Itu manusiawi. Ya, dari sifat-sifat manusia. Yang ini bukan celaan, bukan sebagai celaan terhadap kenabian, bukan. Manusia makan, haus, minum, marah, tertawa, sedih, menangis. Sifat-sifat manusia ada pada diri kita juga ada. Cuman yang digarisbawahi kata Imam Dzahabi rahimahullah, bagaimana kondisi kejiwaan Rasul tenang di situ, tidak marah. Tidak marah, tenang, dan ini menunjukkan kesehatan dalam badannya, organ dalamnya baik, organ dalam banyak, jantungnya, paru-parunya, lambungnya, ginjalnya, livernya, empedunya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan organ dalam Rasulullah SAW baik. Karena kata Imam Dzahabi rahimahullah, sepakat para tabib. Para tabib itu sepakat bahwasanya korelasi hubungan antara organ dalam dengan kejiwaan itu ada. Dan kebanyakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menganjurkan selalu kepada Allah, kaitannya dengan tauhid. Tauhid, tawakal, kembali kepada Allah, beristighfar, mengingat Allah. Kenapa? Karena yang mengendalikan ubun-ubun manusia, makhluk adalah Allah. Marah, senang, emosi dan lain sebagainya. Sedikit ada masalah, gelisah. Sedikit ada masalah, khawatir, cemas, ketakutan. Tapi ketika kita mengingat Allah, minta kepada Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah jiwa ini akan tenang. Karena setan memiliki peranan di dalam hal itu. Setan ini punya peranan di dalam mengganggu manusia, nanti hubungannya kepada pembunuhan, penyimpangan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Sungai syaitan masuk ke dalam peredaran manusia lewat apa? Majradam, peredaran darah. Peredaran darah yang mengendalikan itu apa? Hah? Jantung. Ya, gelisah, khawatir, sedih, cemas, menangis, galau. Hah? Dikit-dikit khawatir, ketakutan, berubah. Setiap saat berubah. Yang mengendalikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta ketenangan kepada Allah, pakai herbal enggak bisa. Bisa sejam kumat lagi. Kumat maning. 2 jam sehari balik lagi gelisah. Mau tidur gelisah lagi. Coba. Yang jualan herbal jangan tersinggung. Ya, pada-pada karenyong. Artinya apa? Temporaris saja itu. Memang ketika dibutuhkan ya monggo silakan. Tetapi ketenangan yang mutlak yang mengendalikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu ada tawakal. I'timad ala Allah, penyandaran diri kepada Allah. Ini yang memberikan ketenangan, ini yang memberikan kesembuhan. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauk. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, sungguh engkau adalah asyafi yang memberikan kesembuhan. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, asyafi ism min asma'illah. Asyafi adalah nama dari nama-nama Allah. Ya, beliau menyebutkan dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kesembuhan mutlak yang mengendalikan organ dalam jantung dan lain sebagainya. 6. Ubun-ubun manusia yang berubah-ubah kejiwaannya. Kadang marah, sedih, khawatir, cemas, ketakutan, galau dan lain sebagainya. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu 24 jam itu ada ibadah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Habis itu ada zikir setelah salawatul khams. Habis itu ada zikir pagi sore. Habis itu terus. Karena penjagaan dari syaitan. Syaitan yang akan merusak kita. Emosi sedikit, temperamen sedikit, masuk setan membunuh orang. 6. Kata Rasulullah SAW, ma yazalu. 6. Senantiasa seorang mukmin itu fi fushati min dini. Lega, luas, agamanya lapang. Malam yusib daman haraman. Selama dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Kata Rasulullah SAW, al-hadith ini dalam jami' as-sahih 5 laisa bis-sahihain, disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menyolek membunuh darah yang diharamkan. Fa idza usiba daman haraman faqad ablah. Ketika dia sudah membunuh jiwa yang diharamkan, maka dia ablah. Ablah itu kata para ulama hayasobes. Khawatir, bimbang, enggak tahu arah. Stres. So, perhatikan. Dari apa? Banyak celahnya. Dari emosi, tersinggung, marah, hawa nafsu. Tidak mau di... 6. Tersinggung ketika tidak dihormati. 6 dan lain sebagainya. Syaitan masuk. Karena apa? Syaitan kata Rasulullah SAW apa? Yajri min ibni Adam majradam, masuk ke dalam organ dalam manusia lewat apa? Peredaran darah. Coba antum perhatikan yang kesurupan. Ya, yang biasa ngeruk ya. Kadang pasien itu yang keserupan, aduh sakit di sini, dibacain, dipegang sini, pindah lagi. So itu perubahan lewat peredaran darah di situ. Nah, ya, kadang-kadang dibekam di daerah tersebut keluar, sembuh, binillah. Karena setannya masuk dalam tubuh manusia lewat peredaran darah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa syaitan yajri min ibni Adam majradam." Setan masuk ke dalam tubuh Bani Adam lewat peredaran darah. Artinya apa? Peredaran darahnya juga harus dibersihkan. Yaitu dengan berbekam. Atau dengan fasdu. Kalau yang parah. Ya. Ini bukan promosi, nanti itu bukan pembahasannya. Repot nanti. Ini hubungannya dengan emosi dan pembunuhan nanti. Korelasinya. Karena kalau sudah masuk setan akan tersinggung dan lain sebagainya. Yang punya senjata dan lain sebagainya, maka dia akan membunuh yang lainnya, na'udzubillah. Makanya dalam hadis ini disebutkan, ya Rab, ya Allah, tanya dia, kenapa dia bunuh saya? Ada apa? Salhada fima qatalani, kenapa dia membunuh saya? Fadzakarul Ibn Abbas taubata, maka mereka menyebutkan dari Ibn Abbas tentang masalah taubat dan membacakan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ada neraka jahannam kekal di dalamnya. Maqal, kemudian berkata semenusi khatil ayat wala buddilatu anna lahu taubah. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasanun. Kemudian beliau berkata ayat ini tidak dihapus dan tidak diganti. Wa anna lahu taubah, lalu bagaimana dia bertaubat? Untuk apa dia bertaubat? Taubat sudah dibahas oleh para ulama masalah pembunuhan. Kalau dia bertaubat maka Allah terima taubatnya. Cuman masih ada tersisa apa? Antara dirinya dengan ahli waris, antara dirinya dengan si mayit, nanti di hari kiamat belum selesai. Kalau antara dirinya dengan Allah bertaubat, Allah terima taubatnya. Naam. Wa huwa aidan an nafi qala nadhara Abdullah bin Umar yaman ila al-Ka'bah faqala wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu inda Allah a'zama hurmata minka atau minki. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, pada suatu hari beliau menuju Ka'bah dan berkata, wahai Ka'bah, betapa besarnya kedudukan engkau dan betapa besarnya kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Tetapi, kata Abdullah bin Umar, tetapi dengan besarnya Ka'bah kedudukannya di sisi Allah, tetapi seorang mukmin itu lebih besar kehormatannya daripada Ka'bah. Maksudnya jangan ditumpahkan darahnya. Naam. Wa bi sahih al-Bukhari an Jundub qala awwal ma yantanu min al-insan batnuh. Allahu Akbar. Di dalam sahih Bukhari dari sahabat Jundub bin Abdullah berkata, awal mayantunu minal insan batnuh. Pertama kali yang membusuk pada tubuh manusia adalah perutnya. Perhatikan. Perut. Masalah perut busuk. Kenapa? Makan, minum terus. Allah musta'an. Yang paling pertama kali dari tubuh manusia yang membusuk adalah perutnya. Ini hadisnya sahih. Hadisnya dalam Bukhari. Wa man istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiban falyab'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak makan kecuali makan yang thayyib, falyafal, hendaknya dia lakukan. Thayyib berarti halalan thayyibah. Halal jelas. Thayyib juga harus thayyib. Nah, kenapa? Kalau tidak thayyib maka akan celaka. Nah, seperti seperti berlebihan di dalam makanan dan minuman, ini juga tidak thayyib. Makanan yang halal bagus, tetapi berlebihan, ini tidak thayyib. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Sehingga halal harus, tetapi thayyibnya ini, thayyibnya, karena kalau tidak thayyib maka biasanya akan terganggu yang lainnya. Contohnya, Rasulullah SAW di antara makanan minuman khas Rasulullah SAW apa? Susu, madu, gandum, kurma, zaitun, abasauda. Ini yang thayyib-thayyib. Paham? Paham enggak? Nah, Rasulullah SAW menggabungkan antara kurma dengan mentimun. Ini thayyib. Ada dingin, ada panas. Ini thayyib. Rasulullah SAW ketika tidak makan dob bukan berarti haram, tidak, tetapi karena apa? Innilah ajidu mu'afa, aku menghindar karena di kampungku, di daerahku tidak ada yang kayak gitu makanannya. Bukan artinya haram, bukan, boleh silahkan, tapi di luar kebiasaan daerahnya. Sehingga wajar-wajar saja mungkin ketika seseorang di suatu daerah enggak biasa makan apa? Usus, jeroan, ini itu. Ceker misalkan, ya wajar. Tidak perlu dibully, tidak perlu dicemooh. Karena mungkin daerahnya enggak biasa makan itu. Bukan artinya haram, ya halal. Ya, di antara thayyib juga Rasulullah SAW tidak pernah, ya mungkin ada ya makan-makan yang enam selain tadi disebutkan. Seringnya apa? Keju, zabib, kurma yang dikeringkan, anggur yang dikeringkan, kurma, susu, daging. Ini yang pilihan-pilihan. Ada nggak Rasulullah SAW makan bawang, pagi sambal, siang sambal, malam sambal, kan bawang semua. Bukan artinya haram, boleh, tapi efeknya apa? Bau badan, apalagi tambah pete sama zengkol. Boleh, bukan haram, jangan salah paham. Boleh. Tetapi tadi thayyib, kita menuju kalimat pembahasan thayyib. Bukan haram, jangan diartikan haram, tidak. Boleh, boleh. Cuman itulah perbedaannya. Karena pengaruhnya nanti ke kesehatan tubuh. Makanya di sini disebutkan apa? Faman istata'a minkum alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk tidak memakan kecuali makanan yang baik, lakukan. Lah kalau enggak bisa, adanya jengkol, sikat. Makan aja bismillah. Kalau enggak ada. Ya. Karena ini bukan tahrim. Laisa litahrim, tidak. Afdaliyah. Falyafal syahat. Tetapi waman istata'a alla ya'ula baina wa baina al-janna mil'u kafin min damin araqa falyaf'al. Juga kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diantara kalian untuk menghindar, menghilangkan pembatas antara dirinya dengan surga, dihilangkan pembatasnya. Apa pembatasnya? Membunuh jiwa. Ini disebutkan pembunuhan ini setelah masalah makanan. Perhatikan. Secara kontekstual hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pembunuhan adalah penyebab pembatas antara dirinya dengan surga itu setelah disebutkan masalah pemakanan, makanan yang thayyib. Mohon maaf, misalkan kalau setiap hari dia makan pagi, siang, malam, gugup. Hah? Pengaruhlah ke kejiwaan. Hah? Kejiwaan dia. Panas, emosi. Awalnya hayang gelut, pengen berantem. Bahkan kesetanan, dia mau ngebunuh orang. Itulah pembatas antara dirinya dengan surga. Kaitannya Rasulullah SAW di sini apa menyebutkan masalah makanan. Karena orang yang emosionalnya tinggi biasanya dari pola makan yang tidak baik, pengaruh ke jantung, diabetes dan lain sebagainya, pengaruh kejiwaan. Ya. Nah, kekejiwaan. Karena jangan dianggap sepele masalah makanan ini. Makanan yang panas itu pengaruh kemana? Peredaran darah, memicu jantung. Emosi, sehingga tersinggung dan lain sebagainya. Nah, bisa saja dia melakukan apa yang tidak dibolehkan oleh syariat. Karena apa? Sudah mah dia memakan dengan makanan yang tidak thayyib, apalagi tidak halal, ditambah lagi setan masuk ke dalam peredaran darahnya. Seorang hamba. Nah, walhamdulillah. Makanya di sini penyebutannya sebelumnya adalah makanan yang thayyib. Sekali lagi bukan berarti bawang, jengkol dan lain sebagainya bukan artinya haram, bukan. Boleh, silakan. Cuman yang makan gitu jangan mendekati masjid. Man akala sauman aw basaran aw qurasan fala yaqrabanna jidana. Barang siapa yang memakan bawang, bawang merah atau bawang putih atau kuros ini adalah apa, lalapan tapi bau, di Aman banyak, Saudi banyak, enak, masya Allah. Yang biasa orang Sunda mah lalapan, jengkol, petai, almuhim. Cuman kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali, karena nun taukid disuruh penekanan, diawali dengan la nahiyah, jangan dia dekati, ditekan lagi dengan nun taukid. Fala yaqrabanna, penguat, ada dua penguat, lam linnahi, larangan, yang kedua dengan nun taukid, penguat, double penguatnya, ojo, ah, jangan, enggak, jangan, paham enggak? Udah ditekan, jangan, itu penguat, bahasanya seperti itu, jangan mendekati masjid kami. Karena apa? Fainal malaikah tata'adza kama yata'adza banu Adam. Karena malaikat juga akan merasa tersakiti. Sebagaimana Bani Adam tersakiti dengan apa? Baunya. Ini juga jangan tersinggung. Ya, apa-apa tersinggung repot. Wah. Karena konteks hadisnya seperti itu. Nam, tidak perlu tersinggung. Ya. Tersinggung terus ya. Waduh, ngelawak jadinya nanti. Ngelawak juga kalau salah tersinggung lagi. Na'udzubillah. Begitulah. Nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat ya pasti menyinggung. Nasihat itu pasti menyinggung. Bukan ngelawak, bukan. Nah, makanya di sini dimulai dengan faman istata minkum alla yakula illa thayyiban falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk tidak makan kecuali makanan yang thayyib, yang baik, ya lakukan. Lakukan. Karena ini nanti ada korelasinya. Coba antum. Ah, siapa yang suka makan kambing? Bukan ngajak anak, bukan, biarin aja masing-masing. Coba, mohon maaf, jangan tersinggung lagi. Hah, tes, setiap hari ente makan kambing tuh selama 7 hari. Gimana gak panas? Dan emosi itu pasti nampak. Gak usah, mungkin sekali aja udah naik. Bukan haram, bukan. Jangan difahami haram. Ini masalah. Ah, kalau berlebihan akan pengaruh. Kalau sekali bagus, kuat otot, ke badan, bikin kuat. Tapi kalau terus nanti akan terganggu. Karena bahwa kulu wasrawu wala terus makan, minumlah kalian, jangan berlebihan. Kata Ali bin Abi Thalib, hari qa'idatut tibbiyah, ini adalah kaidah pengobatan. Kaidah pengobatan dan kedokteran, penyembuhan, jangan berlebihan. Nah, wa bi sahih aidan an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal al mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Akan senantiasa seorang mukmin dalam keadaan legowo, lapang dada, selama dia tidak menumpahkan darah seorang mukmin yang diharamkan. Dzakar al-Bukhari aidan an ibn Umar min waratat al-umur allati la makhraja liman alqa'a nafsahu fi sabqaddam al-haram bighairi hillah. Di antara bentuk kebinasaan, kehancuran seseorang adalah menumpahkan darah. Nah, orang-orang yang tidak bersalah, tidak halal ditumpahkan. Ini tidak ada jalan keluarnya. Nah, kata Rasulullah SAW. Wa bi sahihi an Abi Hurairah yarfa'u sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Dicela, dicaci, dibuli, dihina. Ah. Ini pun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mengeluarkan dari Islam. Kefasikan itu tidak mengeluarkan dari Islam. Pernah terjadi diceritakan dalam Fathul Majid. Dalam Fathul Majid dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan kalamnya, ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kisahnya Mu'ad bin Jabal. Ya Ibn Sauda, wahai anak kulit hitam, dibuli, dihina dengan kalimat. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasul SAW. Innaka fika mru'un jahiliyah, au kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya kamu ada perilaku jahiliyah, wahai Mu'ad. Karena memanggil anak kecil, ya ibn sauda, wahai anak kulit hitam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, memang ini dosa, ini kefasikan, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Itu kata Syekhul Islam. Nah, tentunya para sahabat diampuni. Jangan sampai seperti ini sebagai celaan terhadap para sahabat. Tidak boleh mencela para sahabat, kufur, bahaya. Cuman yang disebutkan di situ adalah masalah celaan. Nah, yang itu bisa mengakibatkan kepada kefasikan. Tetapi kata Syekhul Islam, bukan artinya fasik itu kafir, keluar dari Islam. Tidak. Paham? Harus dirinci permasalahannya. Nah, dan seorang siapapun bisa terjatuh. Nah, karena Mu'ad bin Jabal ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat. Para sahabat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman Syekhul Islam mengomentari hadis tersebut. Nah, bahwasanya apa? Ini kefasikan, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Nah, bisa dilihat lagi pada Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Nah. Sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun, mencela seorang muslim fasik, kefasikan. Ya, dan membunuhnya adalah kekufuran. Kekufuran ini maksudnya kufur ada dua, kufur yang mengeluarkan dari Islam, kufur yang kedua tidak mengeluarkan dari Islam. Kufrun duna kufrin. Ya, maksudnya masuk dosa besar, tidak keluar dari Islam, tidak. Nah, karena pembunuhan itu bukan riddah, bukan keluar dari Islam, dosa besar. Fudail bin Iyad, perampok, kisah yang 100 orang 99 kemudian menggenapkan 100 jiwa, ini tidak kafir, diterima taubatnya dan lain sebagainya. Kisah Usama bin Zaid dalam perang ini menunjukkan tidak, pembunuhan itu bukan mengeluarkan dari Islam, tidak. Cuman kalimatnya di sini adalah kufur, maknanya apa? Tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur di sini apa? Menutup sesuai kadarnya dari kemaksiatan. Bukan artinya riddah, bukan. Wabima aidan anhu la tarji'u badi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran. Ya, saling membunuh satu dengan yang lainnya. ini maksudnya bukan keluar dari Islam, tapi dosa besar. Karena membunuh itu apa? Tidak keluar dari Islam. Dosa besar. Diancam pelakunya masuk neraka jahanam oleh Allah. Tetapi kak yang demikian tidak mengeluarkan dari Islam. Beda dengan apa? Kesyirikan dan kekufuran. Kalau kesyirikan kekufuran jelas keluar dari Islam. Wa fi aidan annahu la tarju ba'da kufaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd wa bi sahih al-Bukhari annahu man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah fa inna rihaha la yujad min masirati 40 yawman atau 'aman. Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi atau mu'ahad, membunuh orang kafir mu'ahad yang sedang dalam perjanjian, maka dia tidak akan mencium wanginya surga, karena wanginya surga akan bisa ditempuh dengan perjalanan 40 tahun. Allahu a'lam. Hadhi uqubaqat al-aduwillah idza kana fi 'ahdi wa amani. Ini balasan ganjaran terhadap orang yang membunuh musuh Allah. Mu'ahad itu masih kafir, dibunuh. Dia tidak akan mencium baunya surga. Lah bagaimana kalau dia membunuh seorang mukmin? Bagaimana kalau dia membunuh seorang ulama? Hah? Bagaimana kalau dia membunuh para anbiya? Na'udzubillah. Nah, sedangkan perempuan saja bisa masuk neraka karena apa? Kucing gak ngasih makan, gak ngasih minum, dikurung. Hah, kelaparan, ditinggalkan kelaparan. Maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia berada di dalam api neraka. Kenapa dia tidak lepaskan kucing itu nyari makanan? Nam, biarkan, jangan dikurung. Ya, kecuali dikurung ada makanan. Kalau nggak ada makanan, jangan, lepas, cari makan sendiri. Karena yang punya aja pusing nyari makan. Lepas, jangan dikurung. Kecuali tadi dikasih makan, kasih minum. Ya, kalau nggak bisa, nggak mampu, lepas. Bagaimana akibat man habasa mu'minan? Bagaimana? Hah? Terhadap orang yang memenjarakan seorang mukmin sampai mati tanpa ada kesalahan. Kucing aja di penjara, di kerangkeng, gak dikasih makan, dibiarkan mati, masuk neraka. Lebih-lebih, hah? Dia penjarakan seorang mukmin, seorang alim, seorang ulama. Allahu Akbar. Tanpa berdosa, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa fi ba'd sunan anhu la zawalu dunya ahwalu 'indallah min qatl mu'min bighairi haqqin. Dan di dalam as-sunan at-Tirmidzi Nasa'i. Naam. Hancurnya dunia, kata Rasulullah SAW, itu lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang mukmin tanpa hak. Allahul Musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwata illa billah.